Sesederhana melangkahkan kakiku, mulutku berucap ingin habiskan waktu bersama. Entah mengapa hati ini sungguh ingin cintai kamu dan miliki kamu. Ku ingin habiskan waktu bersama dirimu, tak kenal waktu selalu. Di setiap langkahku hanyalah dirimu yang ku inginkan. Kakiku, mulutku berucap ingin habiskan waktu bersama. Entah mengapa hati ini sungguh ingin cintai kamu dan bawa di saat ini dan selalu.